Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya kita sebagai seorang hamba hendaknya senantiasa mensyukuri nikmat demi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Dan walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan menambahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Nah, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung senantiasa mendapatkan nikmat demi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya keberadaan kita di sini di sore hari ini itu pun karena nikmat yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang patut bagi kita semua untuk mensyukurinya. Semoga nikmat ini senantiasa kita dan semakin ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesempatan sore hari ini kita melanjutkan. Nah, pembahasan kita terkait al-iman bil malaikah wan nabiyyin, tentang keimanan kepada para malaikat dan demikian pula kepada para nabi. Kita telah selesai menyebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi tentang keimanan terhadap para malaikat dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Kita masuk ke penjelasan yang berikutnya tentang al-iman bir-rusul. Nah, beriman kepada para nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Nah, kata-kata nabi dan rasul ini banyak kita dapati di dalam Al-Qur'an. Disebutkan secara berbeda. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi maupun tentang ar-rasul. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya nabi dan rasul itu sama. Dan ada pula di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya nabi dan rasul itu berbeda. Nabi berbeda dengan rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansahullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim." Allah menyebutkan, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya rasul sendiri dan demikian pula nabi sendiri. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya rasul itu berbeda dengan nabi. Dan ini yang dikuatkan oleh para ahli tafsir. Dan demikian pula yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasannya seluruh rasul itu adalah nabi. Ya. Dan tidak semua nabi adalah rasul. Dan insyaallah ini adalah pendapat yang kuat. Ya. Seluruh rasul itu adalah nabi, dan tidak semua nabi adalah rasul. Di antara para ulama, mereka berselisih pendapat tentang rasul maupun tentang nabi, tentang pengertian rasul maupun nabi. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya rasul itu adalah seorang, ya, adalah manusia yang diturunkan kepadanya wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Ini di antara pendapat sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwasannya rasul itu adalah seorang manusia, ya, seorang yang diturunkan kepadanya wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Adapun nabi, kata mereka yang berpendapat dengan pendapat ini adalah seorang yang mendapatkan wahyu berupa syariat namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pendapat yang pertama tentang pengertian atau perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Rasul yaitu seorang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya wahyu berupa syariat untuk disampaikan kepada umat manusia, adapun Nabi orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pendapat yang pertama. Di sana ada pendapat yang lain tentang Nabi dan Rasul. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasannya Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat baru. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu berupa syariat baru. Adapun Nabi adalah seorang yang diutus dengan membawa syariat Rasul yang Rasul. Pendapat yang kedua menyatakan Rasul adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Demikian pula Nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meneruskan atau membawa syariat Rasul yang sebelumnya. Itu kalau Rasul itu diutus dengan membawa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Demikian pula kalau Nabi diutus untuk meneruskan syariat Rasul yang sebelum dia dan diperintahkan pula untuk menyampaikan kepada umatnya. Pendapat yang berikutnya dari pendapat para ulama tentang permasalahan ini, yakni Rasul adalah orang yang mendapatkan kitab dan syariat tersendiri. Ini Rasul atau syariat baru, diturunkan kepadanya kitab dan dia mendapatkan syariat baru dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi tidak diturunkan padanya kitab, tetapi menyeru kepada syariat Rasul yang sebelumnya. Ini di antara pendapat-pendapat para ulama berkaitan tentang Nabi dan Rasul. Al-Muhim, setiap Rasul itu adalah Nabi dan tidak setiap Nabi itu adalah seorang Rasul. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan ar-rusul itu jam'u rasul. Ya, rusul itu jamak dari rasul, bimakna mursal. Dengan makna mursal yakni yang diutus. Rasul maknanya mursal, ay mab'ud bi iblaghi syai'in, yakni yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Wal muraduhuna, kemudian kata beliau, yang diinginkan di sini, man auha ilaihi minal bashari bisyar'in wa umira bitablighihi, Yang diinginkan di sini yaitu seseorang yang diberi wahyu dari kalangan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Ya. Wa awalu rusuli Nuhun wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam, dan rasul yang terakhir adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah taala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya auhayna ilaika, sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh, kepada Nuh wan nabiyina min ba'di, dan demikian pula kepada nabi-nabi yang datang setelah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi hadis syafa'ah, dan disebutkan di dalam kitab sahih al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis tentang syafaat, syafaatul uzma, yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bagaimana umat manusia dalam keadaan genting ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, mereka merasa kebingungan, ketakutan, sehingga mereka mencari pertolongan, meminta syafaat kepada para nabi dan rasul. Sebagian mereka menyebutkan agar mendatangi Nabi Adam. Kemudian setelah mendatangi Nabi Adam, diarahkan oleh Nabi Adam untuk mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa tidak sanggup, diarahkan untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak sanggup dan mengarahkan mereka untuk mendatangi Nabi Musa, terus Nabi Isa sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam hadis syafa'ah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya manusia, ya, mereka mendatangi Nabi Adam. Liyashfa'a lahum fayataziru. Nam fayataziru ilaihim. Manusia mendatangi Nabi Adam untuk memberikan syafaat kepada mereka, dan mereka pun, dan Nabi Adam pun meminta uzur kepada mereka. Wa yaqulu tu Allahu. Kemudian Nabi Adam mengatakan, datangilah oleh kalian Nuh, dialah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya panjang. Wa dzakara tamam al-hadis, dan beliau menyebutkan hadis secara sempurna. Nah, wa qala Allah taala fi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ini dalil-dalil tentang nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun, tidaklah atau bukanlah Muhammad itu salah seorang bapak dari ya laki-laki kalian, laki-laki dewasa kalian. Bukanlah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang laki-laki dewasa dari kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wajal, Rasul Allah azza wajal, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Sehingga tidak ada lagi nabi maupun rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada lagi. Terakhir nabi dan rasul yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah taala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumi. Dan tidak pernah kosong satu umat pun dari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidaklah satu enam umat melainkan diutus kepadanya seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau di sini, tidaklah satu umat pun, tidaklah ada yang kosong satu umat pun dari seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang tersendiri kepada kaumnya. Au nabiyin, nah, yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddidaha, atau seorang nabi yang diwahyukan kepada dia dengan syariat yang sebelumnya untuk di perbaharui, untuk di murnikan, diajarkan kepada umatnya, meneruskan syariat dari rasul yang terdahulu. Qala Allah taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Yang mana rasul tersebut menyeru anibudullah, agar mereka itu senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi at-taghut. Yani kullu ma tajawazal abdu haddahu min matbu'in au ma'bud au ma'budin au muta'in, yaitu segala sesuatu yang melampaui batas dari seorang hamba, ini tauhid, dari yang diikuti atau yang diibadahi ataukah yang ditaati. Nah, ini adalah tauhid. Nah, tidaklah seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk menyeru umat manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. dan mereka menjauhi yang namanya at-taghut, menjauhi peribadatan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah ada satu umat pun melainkan ya khala fiha nadhir, telah berlalu, telah ada pada mereka seorang yang telah memberi peringatan kepada mereka. Nah, memberi peringatan untuk mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut, menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan oleh orang-orang yang mengikuti dakwah mereka, mengikuti dakwah para nabi dan rasul. Wa qala ta'ala inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, anzalna, kami telah menurunkan Taurat, kitab Taurat, yang mana di dalam Taurat tersebut fiha huda wa nurun, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana yahkumu biha nabiyyun alladziina aslamu lilladziina hadu, yang mana dengannya lah, dengan Taurat tersebut, yahkumu biha nabiyyun, para nabi yang mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berhukum dengannya, dengan Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berhukum dan menetapkan hukum untuk orang-orang Yahudi pada masa itu. Nah, Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang dijadikan sebagai nam dasar hukum bagi mereka para nabi dan rasul pada saat itu untuk menghukumi orang-orang Yahudi. Warusul basharun makhluquna laisa lahum min khasa'isi rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan, telah beliau menyebutkan dalil-dalil tentang para nabi dan rasul yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan warusul, adapun rasul, basyarun makhluquna, mereka adalah manusia dan mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum min khasa'isi rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Yang mana mereka itu tidak memiliki sedikit pun hak penciptaan dan peribadatan. Tidak memiliki sedikit pun hak untuk diibadai. Sedikit pun, kata beliau. Nah, mereka itu adalah manusia yang diberikan kelebihan, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu kepada mereka. Nah, untuk disampaikan kepada umat manusia, dan tidak memiliki kelebihan untuk mereka itu disembah, diibadahi, tidak. Nah, hanya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul mursalina wa a'zamuhum jahan indallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sayyidul mursalin, pimpinannya para rasul, dan beliau adalah manusia yang memiliki keutamaan, kedudukan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau adalah manusia yang memiliki keutamaan, kedudukan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amliku nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair wa ma masaniya su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala dharran, aku tidak memiliki sedikit pun kuasa untuk memberi manfaat pada diriku sendiri, demikian pula untuk mendatangkan mudharat. Tidak memiliki, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk mendatangkan manfaat bagi diriku sendiri, demikian pula kemudharatan. Illa masya Allah, kecuali apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan maupun dari kejelekan, manfaat maupun mudharat, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair, dan sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, di sini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib sedikit pun, apalagi manusia-manusia yang datang setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam, apalagi manusia pada zaman kita sekarang ini. Nah, yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu yang gaib, padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam sendiri manusia yang paling mulia ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka ya, bahwasanya aku tidak memiliki manfaat dan mudharat sedikit pun untuk memanfaatkan mendorotkan, dan sekiranya aku mengetahui ilmu lughaib, walau kuntu a'lamu lughaiba lastaktartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan ya. Wa ma masaniya su, dan sungguh tidak akan menimpaku satu kejelekan pun, tidak akan. Ya, karena dia mengetahui perkara yang gaib, yang akan terjadi besok, lusa, yang akan terjadi sebentar lagi. Kalau dia tahu, dia tidak akan ditimpa kemudharatan sedikit pun, tidak akan ditimpa kesusahan sedikit pun, karena dia tahu, oh, saya mau jatuh nih kalau saya jalan ke sana. Dia menghindar. Nah, oh, misalkan kalau saya ke sana saya kehilangan uang, dia enggak jadi ke sana. Oh, saya ke sana saya akan mendapatkan uang yang banyak, kan? Sana akan mendapatkan ini dan itu. Dia akan mendapatkan banyak manfaat, banyak kebaikan, dan dia akan terhindar dari kejelekan sekiranya dia tahu perkara yang gaib. Nah, Maka di sini Allah Subhanahu wa taala nah menyatakan bahwasannya lau kuntu a'lamul ghaiba la taktaktu minal khairi wa ma masaniya su. Ini bagi orang-orang yang nah mau berpikir menggunakan akal-akal mereka, bagi mereka yang memiliki akal tentunya mereka akan memahami betul apa maksud yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul pun manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Dijelaskan bahkan sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, pasti aku akan memperbanyak kebaikan untuk diriku. Nah, dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan, tidak akan ditimpa kejelekan. Kenapa? Sudah tahu sebelumnya. Sehingga dia akan milih-milih, oh ini yang baik untukku nanti. Oh ini yang jelek, ini kalau ini jelek saya enggak akan ke situ. Nah, sehingga kita bisa mengetahui di bahasan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menimpa kejelekan. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Tidaklah aku ini melainkan hanya seorang yang memberikan peringatan dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, tidaklah Rasulullah alaihissalatu wassalam melainkan seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan beliau tidak mengetahui enam perkara yang gaib sedikit pun, dan beliau pun tidak memiliki kekhususan-kekhususan rububiyah dan uluhiyah, tidak memiliki hak untuk diibadahi sedikit pun. Nah, di sini bukan berarti kita tidak memuliakan, kita tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Kita memuliakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau, akan tetapi nam sebatas apa yang memang itu di nam tetapkan oleh syariat ini. Sebatas apa yang nam telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ya Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu sendiri. Sehingga hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Kita menghormati, menghargai, dan kita mengikuti, memuliakan seseorang ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing, tidak melampaui batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Rasulullah alaihi salatu wasalam saja nah tidak memiliki ilmu ghaib, tidak mengetahui perkara yang ghaib, tidak memiliki hak untuk diibadahi, apalagi yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam suhab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya maka datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Dan kita kembali kepada Al-Haq. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.